berapa jumlah hutang Anda? Apakah 100 juta? Apakah 1 miliar? Apakah lebih dari 1 miliar? Dan apakah orang yang punya hutang 1 miliar itu sama cara penyelesaiannya dengan orang yang punya hutang di bawah 1 miliar? Apakah orang yang punya hutang 350 juta sama penyelesaian dengan orang yang punya hutang 3 miliar? Simak penjelasan saya karena saya akan berikan 3 jenis hutang dan solusi penyelesaiannya. Oke, saudara sekalian, jumpa lagi di channel Arli Kurnia, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang 3 jenis hutang berdasarkan jumlahnya dan bagaimana caranya kita bersikap sehingga hutang tersebut bisa lunas. Ya, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus, karena masing-masing orang tentunya akan memiliki hutang yang berbeda-beda. Kenapa saya berikan materi ini? Karena begini, banyak sekali teman-teman itu yang langsung pukul rata. Ya, ketika saya menyampaikan buah solusi tentang hutang, ada orang yang tanya sama saya, Mas Arli, hutang saya begini-begini, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Saya berikan solusi, Pak, sebaiknya ya rumahnya dijual, sebaiknya mobilnya dijual. Terus kemudian ada beberapa orang yang nanya, Mas, lah saya nggak punya apa-apa, apa yang harus saya jual? Oke, nah ini kenapa saya sampaikan materi ini supaya Bapak Ibu sekalian paham semuanya. Saya tidak pernah memberikan solusi yang sama dengan orang yang berbeda. Jadi orang beda, hutangnya beda, karakternya beda, sikonnya juga berbeda, solusinya pun berbeda-beda. Nah sekarang supaya Anda juga bisa menganalisa sebaiknya Anda mengambil langkah seperti apa, saya membagi jenis hutang menjadi 3 bagian berdasarkan jumlahnya. Nah, yang pertama, ya, hutang di bawah 100 juta. Ini adalah hutang yang kecil, ya, hutang yang kecil menurut sebagian orang, ya. Karena beberapa orang punya hutang di atas 100 juta. Ada orang pernah punya hutang itu yang pernah ngobrol sama saya secara langsung itu adalah 60 miliar. Anda bayangkan, orang punya hutang 60 miliar ngobrol sama saya. Dia tanya bagaimana solusinya. Terus habis itu ada orang yang punya hutang 30 juta. Nah, terus merasa bingung, pusing, bagaimana ini Mas ya? Oke, utang itu cirinya sama, semua pasti pusing. Tapi kita harus bijak ya, nah, Bapak Ibu harus bijak dalam menyikapi hutangnya. Oke, kita mulai aja. Hutang di bawah 100 juta ini harusnya seperti apa? Menurut saya, ya, saya bisa saja salah, saya bisa keliru. Tetapi sudah ratusan orang bertemu dengan saya secara langsung dan ribuan orang yang sudah berkomunikasi dengan saya secara tidak langsung dan utangnya bermacam-macam. Dan ketika saya menganalisa, orang yang punya hutang di bawah 100 juta itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Income-nya kecil. Ya. Oke, saya tidak ini tolong jangan sakit hati ya kalau saya bilang ini. Orang punya hutang di bawah 100 juta biasanya income-nya kecil. Kenapa di bawah 100 juta kok Mas Arli bisa bilang income-nya kecil? Karena kalau income-nya kecil tidak mungkin dia bisa meminjam uang di atas 100 juta. Karena hutang itu akan dilihat berdasarkan income yang biasanya seperti itu. Dan solusinya gimana? Oke, karena menurut saya orang yang punya hutang di bawah 100 juta ini income-nya kecil berarti dia punya problem di income. Jadi mari kita lihat solusinya adalah kita mengarah pada income. Tapi cara ini jangan dipakai untuk teman-teman yang punya hutang antara 100 sampai 1 miliar. Jangan juga teman-teman yang punya hutang di atas 1 miliar, oh berarti solusi saya adalah income yang besar. No, bukan itu. Gimana solusinya? Oke, orang ini khusus ya untuk teman-teman yang di bawah 100 juta. Solusinya gimana? Solusinya yang pertama, solusinya adalah upgrade skill bisnis Anda. Nah, ini untuk orang yang di bawah 100 juta, upgrade skill bisnisnya. Anda harus banyak lagi belajar bisnis. Ya, Mas Arli, saya itu karyawan, saya itu nggak bisnis. Tapi gimana? Gimana caranya supaya lunas hutang? Apakah saya harus punya usaha? Tidak. Anda tidak harus punya usaha, Anda tidak harus memulai bisnis. Tetapi Anda harus belajar skill bisnis. Anda lihat teman-teman Anda yang usaha, Anda lihat teman-teman Anda yang berdagang, ya, yang punya bisnis. Anda harus dekati dia, Anda harus lihat bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya mengatur keuangan, bagaimana mindset mereka, bagaimana visi mereka. Anda harus belajar tentang itu. Jadi saya tidak pedulikan Anda itu bekerja atau bisnis. Ya, no problem. Yang jadi problem adalah mindset Anda itu harus di-upgrade. entrepreneur, menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur belum tentu Anda itu pengusaha loh ya, belum tentu. Ada pekerja yang punya skill entrepreneur yang tinggi. Maksudnya apa? Oke, dia bekerja, tetapi dia punya skill leadership yang bagus. Dia punya attitude yang keren, ya, attitude yang keren. Maksudnya dia punya sikap yang bagus, dia sikapnya bertanggung jawab, dia menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu adalah skill entrepreneur, Bapak Ibu. Ya, jadi belum tentu Anda harus berusaha, harus memiliki sebuah usaha, tidak, ya. Tetapi upgrade skill bisnis atau skill entrepreneur Anda supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Kenapa? Skill entrepreneur ini sangat menentukan penghasilan Anda. Orang yang punya skill entrepreneurnya di bawah, tentu penghasilannya di bawah. Orang punya skill entrepreneur di atas, penghasilan juga pasti di atas. Ya. Oke, ini yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah perbanyak relasi, ya. Silaturahmi akan memperluas rezeki, memperpanjang rezeki, menambah rezeki. Saudara sekalian, banyak sekali teman-teman yang penghasilan itu kecil. Kenapa? Karena relasinya juga kecil. Jumlah relasi akan menentukan jumlah penghasilan. Ini percaya atau tidak, Anda boleh tidak percaya dengan hal ini, tetapi itulah yang saya lihat sehari-hari. Orang yang punya koneksi kepada ribuan orang, orang yang bisa mengakses, ya, akun semakin banyak orang, maka dia semakin, penghasilan semakin besar. Jauh lebih mudah dalam menghasilkan uang. Orang semakin terkenal, ya, dia lebih mudah lagi dalam menghasilkan uang. Ya, ini bukan masalah Anda mengenal berapa orang, tetapi berapa orang yang mengenal Anda. Ya, sekali lagi ya, bukan masalah Anda mengenal berapa orang. Oke, kalau Anda mengenal berapa orang, saya juga kenal sama siapa? Saya kenal nama presiden saya kenal nama wali kota saya juga kenal nama dokter-dokter di sekitar sini. Tetapi apakah mereka mengenal kita? No. Jadi yang paling penting adalah upgrade relasi Anda, ya. Jadi perhatikan bagaimana orang-orang itu mengenal Anda, ya. Gimana caranya, Mas Ali? Gampang. Perbanyak ikut seminar, perbanyak datang ke komunitas-komunitas yang positif. Ya, di situ Anda akan mengenal lebih banyak orang, wawasan Anda akan lebih luas. Oke, jadi satu, upgrade skill bisnis Anda. Yang kedua, perbanyak relasi, ya. Baru yang ketiga, naikkan income Anda. Ya. Belum tentu Anda harus buka usaha, tetapi minimal Anda harus mulai jualan. Apa yang dijual, Mas Arli? Sell something, apapun. Ya, apapun. Yang penting halal dengan cara yang baik. Jualan itu mulia, jualan itu bagus, jualan itu menambah income Anda, menambah relasi Anda, menambah wawasan Anda, jualan itu juga membantu orang. Jadi jangan pernah alergi jualan kalau income Anda kecil. Oke, income kita kecil berarti kita harus start jualan, karena jualan itu adalah membuka pintu bisnis. Nah, dengan demikian, maka income Anda bisa berangsur-angsur meningkat. Ini khusus untuk teman-teman yang hutangnya di bawah 100 juta. Oke, yang kemudian, hutang yang kelasnya menengah. Yang tadi yang pertama, hutang yang kecil, ya, kelasnya kecil, yaitu di bawah 100 juta. Sekarang yang di antara 100 juta sampai 1 miliar rupiah. Mungkin 200 juta, 300 juta, 500 juta, 700 juta, dan seterusnya. Biasanya, orang yang punya hutang antara 100 juta sampai 1 miliar itu adalah orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang menengah juga. Karena nggak mungkin, Bapak Ibu, Anda baru masuk kerja, baru masuk kantor 2 hari, kemudian Anda tiba-tiba bisa ACC approve sama bank utang 700 juta. No, nggak mungkin. Ya, KPA atau kartu kredit, paling Anda apply kartu kredit, paling ACC 3 juta, Bapak Ibu. Jadi, penghasilan Anda berapa, itu menentukan hutang Anda berapa. Atau saya bisa melihat penghasilan orang dari hutangnya. Ya, bisa menebak-nebak, belum tentu tepat, tetapi saya bisa menebak-nebak dan sebagian besar tepat. Ya, utangnya berapa nih, 700 juta. Oh, saya bisa lihat penghasilan kira-kira mungkin sekitar segini, gitu ya. Oke, jadi untuk orang-orang yang punya hutang, ya, antara 100 juta sampai 1 miliar ini, sebaiknya gimana, Mas Arif? Sebaiknya Anda bukan berfokus pada penghasilan, karena penghasilan Anda sudah punya. Anda harus berfokus pada pengeluaran. Oke, tapi kalau teman-teman yang punya hutang di bawah 100 juta, fokusnya pada penghasilan, fokus. Kemudian yang antara 100 juta sampai 1 miliar, fokusnya pada pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran pribadi, bukan pengeluaran bisnis, tapi pengeluaran pribadi. Misalnya Anda terlalu cepat ambil keputusan untuk beli mobil, akhirnya Anda punya utang. Anda KPR rumah, akhirnya bermasalah, Anda nggak kuat ngangsurnya. Anda misalnya coba-coba buka usaha, ya, modal sertifikat misalnya. Terus kemudian usahanya tidak berjalan dengan maksimal. Coba ingat, keputusan-keputusan yang spekulatif seperti ini, ya, yang diambil dari diri Anda sendiri, ini juga harus di-cut. Ya, jangan lakukan lagi, jangan mengambil keputusan-keputusan yang spekulasi. Kemudian gengsi, hati-hati. Ya, temennya beli mobil upgrade ya, Anda ikut-ikut upgrade mobil. Padahal itu adalah mobil yang lama dijual, dipakai untuk DP, kemudian ngangsur mobil yang baru. Itu adalah tindakan yang, mohon maaf, itu sangat-sangat, ya, sangat-sangat, ya, nah, saya tidak mau katakan apa. Oke, jadi Bapak Ibu, Anda punya mobil sudah lama, kemudian Anda jual buat DP, itu nggak masuk akal menurut saya, meskipun banyak orang yang melakukan hal itu. Ya, Anda akan dimakan bunga nantinya. Oke, jadi keputusan seperti itu jangan pernah ada lagi. Jika utang Anda antara 100 sampai 1 miliar, 100 juta sampai 1 miliar. Ya. Terus apa yang harus dipelajari? Bagaimana solusinya? Yang pertama, belajarlah keuangan. Bagaimana mencatat keuangan, bagaimana memilah-milah keuangan ya, bagaimana semuanya mengatur keuangan itu Anda harus pelajari. Enggak harus Anda belajar akuntansi sampai S1 itu enggak perlu itu. Tetapi minimal Anda tahu bahwa uang itu harus diatur, ada sirkulasinya, ada cash flow. Anda harus mengenal itu semua ya, beli buku ya, belajar. Kemudian solusi yang kedua, atur pengeluaran Anda. Anda harus berfokus benar-benar pada pengeluaran Anda. Anda harus catat semuanya. Setiap bulan tuh saya keluar apa aja. Ya, mana pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, mana pengeluaran yang terlalu besar untuk saya. Ya, Anda harus atur semuanya. Jadi atur pengeluaran. Sebagian besar orang di Indonesia dan sebagian besar orang yang ketemu sama saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka hutangnya antara 100 juta sampai 1 miliar. Ini adalah hutang yang sebagian besar orang. Oke. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah spekulasi. Ya, sudah saya sebutkan ya. Yang ketiga adalah jangan spekulasi. Karena spekulasi itu membuat pengeluaran Anda semakin besar dan Anda masuk ke dalam sebuah resiko. Ya, Mas, kan bisnis semua ada resikonya. Bisnis kan harus spekulasi. Enggak. Bisnis bukan harus spekulasi. Yang harus spekulasi adalah judi. Kalau bisnis enggak boleh spekulasi. Bisnis harus penuh perhitungan. Kalau kita melakukan sebuah pengeluaran, Anda harus tahu kapan uangnya masuk lagi gitu loh. Anda harus tahu persis dari mana uangnya masuk lagi. Jangan asal pengeluaran. Banyak orang bisnis itu gini, saya beli alat, saya beli peralatan rumah makan misalnya, saya beli resep, saya beli apa segala macam. Beli. Pengeluaran tok isinya. Tetapi tidak banyak orang yang paham dari mana omset akan hadir. Ya, bagaimana cara mendatangkan konsumennya setelah rumah makan saya buka? Ya, banyak sekali orang spekulasi, buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Akhirnya apa? Utangnya besar. Ya, ingat, jangan spekulasi. Pertimbangkan matang-matang sebelum melakukan pengeluaran. Itu sarannya. Yang ketiga. Yang keempat, bagi pengeluaran Anda menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pengeluaran primer. Pengeluaran primer adalah pengeluaran untuk hidup Anda dan keluarga. Yang pertama, Anda harus pertimbangkan juga biaya makan setiap harinya berapa dikalikan satu bulan. Ya, makan yang pokok. Ya, makan yang pokok. Kalau makan itu adalah kebutuhan pokok. Tapi makan di mall itu bukan kebutuhan pokok. Oke, harus pakai makanan yang enak, itu bukan kebutuhan pokok. Makan untuk hidup itu adalah kebutuhan pokok. Nomor satu. Yang kedua, bagi menjadi mana yang kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu penting, tetapi nomor dua, gitu ya. Misalnya, dan selalu ada pilihan kebutuhan sekunder itu, misalnya Anda mau menyekolahkan anak, ya, Anda tidak harus menyekolahkan anak Anda di sekolah yang mahal. Kemudian mungkin ada beberapa tanya, Mas, nah ini biaya masuk kuliah tinggi, gitu, ya. Oke, kalau sudah SD, SMP, SMA, ya, kalau kuliah, maka rezeki-rezekinan. Kalau memang rezeki si anak, ya, maka Anda akan dapat rezeki untuk membayar kuliahnya. Itu kalau memang rezeki anaknya segitu dari Anda. Maksudnya lewat Anda, melalui Anda. Tetapi kalau tidak, pastikan anak Anda ini bisa dapat beasiswa. Oke, berarti layak ya diperjuangkan untuk terus kuliah. Kalau enggak, sudahlah ini pas-pasan ya, enggak bisa dapat beasiswa, ya kan? Dan anak enggak punya uang. Terus gimana? Kalau begini, mau enggak anak ini membiayai kuliahnya sendiri? Kalau dia mau, ya Anda support dengan doa. Gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan. Ini adalah kebutuhan sekunder. Pendidikan adalah kebutuhan yang sekunder. Penting enggak masih? Penting banget. Tetapi sekunder, bukan primer. Tanpa ini masih bisa hidup. Ya, masih bisa hidup. Anda tahu Menteri Perikanan aja lulusan apa? Ya, kemarin dia baru lulus kejar paket. Oke. Tapi dia kaya raya, punya pesawat terbang. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini ya misalnya untuk senang-senang, untuk jalan-jalan, kebutuhan hiburan, Anda bersosialisasi. Ini adalah kebutuhan yang tersier. Nah, ingat Bapak Ibu, prioritaskan sesuai dengan tingkatannya. Jangan dibalik. Untuk sosialisasi itu nomor satu. Jangan. Sedangkan yang sekunder, yang pendidikan itu nomor sekian. No, bukan itu Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak bisa bersosialisasi yang membutuhkan biaya yang tinggi-tinggi, nggak usah dipaksakan. Biarlah orang bilang apa, yang penting keluarga Anda survive. Ya, oke. Jadi bagi Anda yang punya hutang antara 100 juta sampai 1 miliar, itu tadi adalah tips dari saya, belajar keuangan, atur pengeluaran Anda seperti apa, jangan spekulasi, dan bagi pengeluaran menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, bagi saudara-saudara yang punya hutang di atas 1 miliar, ini saya juga ketemu sama banyak orang yang punya hutang di atas 1 miliar. Waduh mas, gede banget. Enggak gede-gede amat sebetulnya. Karena banyak sekali jumlah teman-teman yang punya hutang segini. Dan sebetulnya, jujur saja, ini bu, kalau boleh jujur, saya nyaman banget bicara sama mereka. Why? Saya nyaman bicara sama mereka. Karena apa? Karena orang punya hutang di atas 1 miliar, itu ketemu saya, dia tidak dengan emosional yang ngedrop gitu loh. Biasa aja, mereka ketemu saya tuh juga, assalamualaikum, gimana Mas Arli? Aduh mas, ini 4 miliar saya mas gitu, saya 10 miliar ini mas gitu, dan biasa gitu, wajahnya juga datar, nggak ketakutan, nggak apa, biasa aja. Cuman mereka pengen menyelesaikan utang-utangnya. Nah, kenapa kok bisa gitu mas? Karena biasanya orang yang punya hutang di atas 1 miliar, mereka ini juga punya wawasan, skill bisnis, ya, punya relasi yang di atas teman-teman yang punya hutang hanya di bawah 100 juta. Bukan berarti Anda harus utang gede dulu supaya Anda punya relasi dan wawasan. Enggak, ya. Tetapi mereka ini biasanya sudah dibekali skill bisnis yang lebih baik daripada orang lain. Cuman yang jadi problem, biasanya mereka sudah melakukan sebuah spekulasi di dalam bisnisnya. Kalau tadi utang 100 juta sampai 1 miliar, spekulasi di dalam kehidupannya. Tapi kalau yang di atas 1 miliar, biasanya kehidupannya itu biasanya tidak spekulasi. Kehidupannya itu biasanya normal, dia pintar ngatur keuangan. Tetapi dia pernah spekulasi di dalam bisnisnya. Salah buka bisnis, kemudian salah partner, kemudian banyak hal ya. Yang dilakukan nggak enakan sama orang, kasihan karyawannya banyak, takut kalau nanti dikeluarkan satu nanti gimana, anaknya makan apa misalnya ya. Jadi ini adalah hal yang biasa saya hadapi ya. Teman-teman yang punya hutang di atas 1 miliar ini datang ke sini, dan solusinya adalah solusi yang pertama adalah jual harta yang tidak produktif. Oke, saya tahulah Anda senang dengan mobil mewah. Saya tahulah Anda senang dengan mobil baru. Anda senang punya aset ya, punya properti yang disewakan. Saya tahu itu. Semua orang juga senang. Tetapi saudara sekalian, jika Anda utangnya di atas 1 miliar, saya bicara dengan Anda. Ya, saya bicara dengan Anda. Jika Anda utang di atas 1 miliar dan Anda punya aset, jual aset Anda. Ya, jual aset Anda. Lebih baik Anda tahu berapa jumlah harta Anda. Jangan pernah kita merasa kita punya banyak harta. Padahal di satu sisi sebetulnya tiap malam kita nggak bisa tidur. Sama anak, sama istri kita emosian, uring-uringan misalnya. Nggak ada gunanya saudara. Ya. Terus gimana Mas Ari? Ya. Coba Anda hitung lagi. Ya, kita hitung dengan bijak. Hartanya berapa? Kemudian hutangnya berapa? Ketahuilah harta Anda seberapa sebenarnya. Hartanya itu aslinya itu berapa gitu loh. Aslinya harta itu bisa dihitung. Total jumlah harta secara nominal rupiah, kemudian dikurangi dengan total jumlah hutang, jika harus menyelesaikan segitu, maka itulah jumlah harta yang sesungguhnya. Saya dulu pernah menghitung, sebelum tahun 2012, yang kesannya kehidupan saya sudah di atas rata-rata, tetapi setelah dihitung, ternyata minus, Bapak Ibu. Ternyata minus. Nah, karena minus, makanya saya coba untuk mengambil langkah, memulai gaya hidup yang lebih baik lagi, yaitu gaya hidup bebas hutang. Sejak itu juga saya nggak mau lagi pakai kredit, saya nggak mau lagi bisnis pakai modal bank, saya nggak mau lagi, gitu loh. Rumah KPR nggak mau, no, gitu. Lebih baik kita kontrak dulu, baru ini. Dan semuanya saya ulang dari awal, saya restart secara finansial. Jadi saya jualin semuanya. Meskipun Anda tidak harus menjual semuanya ya. Saya bilang Anda jual yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan untuk Anda dan membebani Anda. Jual saja. Saya tahu lah, mungkin Anda sayang sama hartanya. Ini sudah dapatnya susah, Pak Arli. Yes. Ya. Lepaskan, ikhlaskan. Itu saran saya. Kemudian, penghematan usaha. Ya, setelah Anda ikhlas, Anda jualin yang membebani Anda. Yang kedua adalah penghematan usaha. Anda bayangkan, saya pernah menghemat biaya packing kayu. Ini satu contoh ya. Saya pernah punya usaha yang saya harus mengirim dan harus saya packing kayu setiap hari. Ya. Dan dari ini petugas pos ya waktu itu ketemu sama kita, terus kemudian menawarkan jasanya. Pak, mau nggak saya packingin berapa? 20.000 satu packing. Saya bisa kirim satu hari sampai 10 packing. Artinya saya keluar duit satu hari 200.000. 200.000 kali satu bulan, dikali 30 lah, kita ambil pembulatan ya. Kita kalikan misalnya 30, kali 200.000 itu adalah uang 6 juta rupiah. Akhirnya saya panggil si Wawan. Si Wawan itu office boy saya, gitu. Man, sini man. Dia kan gajinya kan UMR ya. UMR itu di bawah 1 juta, gitu. Kadang-kadang dia dapat bonus sampai 1 juta. Tapi gaji dia kecil, ya. Mau enggak tak tambahin uang? Berapa, Pak? 300.000 sebulan. Caranya gimana? Caranya daripada kalau siang kamu nonton YouTube, kamu graji, ya, beli kayu sengon, kamu graji, tolong itu bantuin anak-anak packing di packingin kayu, gitu. Satu bulan tak tambahin 300.000. Wah, siapa? Wah, langsung ya. Beli sengon, ya, tak kasih uang 500.000 dan satu bulan tak tambahin 300.000. Artinya 800.000 lawan 6 juta yang biasa saya keluarkan setiap bulannya. Anda bayangkan saya bisa hemat berapa banyak. Anda coba lihat rute usaha Anda kemana. Anda punya sales Anda rutenya kemana. Anda klarifikasi lagi. Penghematan kertas misalnya, penting banget Bapak Ibu. Penghematan bolpen, USB, apapun yang ada di dalam usaha Anda. Hal-hal kecil itu harus segera dilihat lagi. Karena hal yang kecil dalam jumlah yang besar, dikalikan sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, akan menjadi pengeluaran yang sangat-sangat besar. Kemudian yang nomor 3 ya, sebelum kita bertindak ke yang lain-lain, yang paling dasar adalah filter orang-orang yang terdekat dengan Anda. Jika Anda punya hutang di atas 1 miliar ya, dan akibat dari Anda selalu percaya sama orang, maka yang harus dilakukan adalah Anda filter orang-orang yang terdekat dengan Anda. Supaya apa? Orang tidak terlalu mudah untuk mempengaruhi Anda dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu penting banget Bapak Ibu, dan tidak semudah itu ya mengambil keputusan. Anda tidak boleh terpengaruh terlalu banyak dengan orang-orang, nggak boleh. Ya, Anda harus bisa punya waktu untuk mengambil keputusan Anda sendiri. Anda harus punya waktu untuk menganalisa semuanya sendiri sehingga Anda mengambil sebuah keputusan besar dengan cara yang tepat dan penuh dengan perhitungan. Demikian saudara, semoga bisa bermanfaat. Saya senang bisa berkomunikasi dengan Anda dan saya selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda dalam melunasi hutang-hutang Anda. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.